Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala syekhu rahimahullah nafa'ana bi ulumihi karun amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lil alimi bi umuri ad-din adh-dhahira ay yudhifa ila zari'in bil akhlaqil batin. Sayogyane kanggone wong alim sing ngawruhi piro-piro urusan agama secara zahir, agama secara zahir ya kayak ngerti batale wudu, syarat rukunnya wudu, fardunya wudu, ya makruhnya wudu, terus manjingnya waktu sholat, sampai sabar perinciannya, terus waktunya terawih sholat, fardunya sholat, rukunnya sholat, makruhnya sholat, batale sholat, itu jenis ilmu zahir, ya. Ngerti lah, tapi haram, ya. Ilmu zahir. Wong sing ngerti kelawan ilmu zahir koyo ngene iku sayajane kudu nambahi ilmu sing kanggo nata atine iku akhlak. Akhlak iku sesuatu sing nimbulno rasa takzime ya, rasa oleh ngegungno nang ngene Gusti Allah, oleh mulya anak Allah, oleh tambah ngati-ngati ing dalam melaksanakan anjuran lan meninggal larangan Allah. Kecilnya akhlak. Ketika ada ilmu zahir, iki sebaiknya kudu gabung no ilmu sing urusannya kanggo nata ati. Ya, jadi. Wal ilma bi asrarul amali wa afadiyah. Lan gabungno ilmu sing nerangno tentang rahasiane pira-pira amal lan pancabaya bahayane ya, pancabaya iku bahaya. Bahayane pira-pira amal. Ya. Wal ilma bil wa'di wal wa'id lan nambahno maneh gabungno maneh ilmu sing terkenal tentang janji-janji ni Allah dan ancaman ni Allah. Al-Waqi'ah ini boleh kita bersunati sing ilmu ancaman, ilmu janji dan ancaman nau wis tercantum nak goni Quran dan Hadis. Wajib disawabil muslimin lan gabung nomane tentang keterangane ganjarane wong-wong sing ningkat no oleh ngelakoni kebagusan. Waiko bil musiin lan siksone wong-wong sing selalu nglakoni keelehan. Fa bizal ka yatmul amrul awiyati mu amrul alimi, mongko sebab dheweke gabungno ilmu-ilmu batin mau, ilmu nek ati mau lawan ilmu zahir, sempurnalah kangge wong sing alim iku. Wayak unnaq wa wayak mulunah lahu lan sempurnalah kemanfaatannya kanggo wong alim mau. Wal intifa'u bihi lan ngalap manfaat kelawan setelan si cukup manfaate wong alim mau. Jadi nek wong liya cukup manfaate wong alim mau banget sampurna nih, bener ya. Fa inna hadzal mulati dzakarna karena layati mubadla biduni ba'din. Sebab ilmu sing wis tak terang iki saling terkait. Jadi nek cuma diweru cuma sebagian tanpa melengkapi yang sebagian maneh, mongko gak iso sempurna. Ya. Jadi sempurna nih, iku nek di lengkapi kabeh wae, soalnya saling terkait itu. Wa ya ulumu salafus sholihi yaiku piro-piro ilmune wong ulama-ulama kuno sing bagus-bagus. Itu ulama salafi ya iki jenggot-jenggot iku duduk ya. Ulama salafus sholih wong ulama kuno kemudian sing bagus ba. Bagus ba sing soleh-soleh. Ya arifu zalika man tala siyarum bakal wae nanggone ilmune ulama salaf mau sapa wong sing gelem mutalaah ya, mutalaah sing gelem mengkaji tentang perjalanan sejarah uripe termasuk ya manaqibe ulama-ulama kuno mau ya. Tapi wa'amma ilmu batin falaqwa malau bidun ilmi zahir ya. Ilmu ati itu juga enggak bisa tegak tanpa didampingi karo ilmu zahir. Saya juga apa-apa lillahi ta'ala, apa-apa ikhlas. Nah, tapi enggak ibadah, enggak tandang. Ya ikhlas tekan di. Ya. Mas lillahi ta'ala, lillahi ta'ala mangan babi lillahi ta'ala. Ya salah ya. Akhirnya orang lagi terjadi ilmu kebatinan ini ya. Apa-apa dibatin, apa-apa dibatin. Ini itu noto ati tok tapi tanpa noto ilmu zahir pengertian yang jopo. Jadi lur-lurnya itu bareng ya. Ya. Masih langsung dicuk nang kene kelopone. Gak ngliwati pecah batoke karo nyelumbat seperti ya. Ya, engko kelopone sing dicukuk, sing dimanfaatno ya. Wa al-mazhar fala tamam ala bidun al-batin. Semenuka ilmu zahir ora bisa sampurna tanpa digabung lawan ilmu batin. Wa amma ilmu al-wa'di wal wa'id falima fima minat tarib fi qomatil awamir wal fadail. Ya. Wa minat tarib anil wuqi fil maharim wal razail. Ya. Nah ilmu sing nerangno tentang ancamane Allah, tentang janjine Allah, ngekei ganjaran, lan ancaman dari Allah ngekei sikso. Mongko, ilmu luru-lurune iku mengandung pendorong supaya wong lebih giat, supaya wong lebih seneng maneh ing dalam melaksanakno pira-pira perintah Allah lan keutamaan-keutamaan. Nek ilmu sing nerangno tentang ancaman Allah, moga mengandung kawaten, ngeten-ngeteni supaya wonge ora ngelakoni perkara sing haram lan perkara sing asor. Ya. Wabawa kopihun bil'alimi ayatakala mafihum ibadil wajibat au fadu'il khairat au syain mal mu'arramat faizatul ba'in azal tabizi kribat di ma'arwa rota sejenah alam rasuli fizal ke amri lam yakir ayu au ayuri kasyian fizalika. Jadi elek banget kangge doang alim sing sok ngomongna tentang sebagian atau tentang hukumnya sebagian kewajiban utawa nerangno tentang keutamaane kebagusan kebagusan utawa nerangno tentang sebagian perkara sing diharamno barang ditakoni dalile teko Quran lan hadis dheweke gak iso ngetokno dalile kitabe male fatul jari jarine Pak Yai ngono kok pokoke ngene ya iku gak tepat dadi nek wong ngomong iki haram ini di Qur'an ini, kutuhan ke Imam Syafi'i kan loh. Ini menurut pendapatku haram, ini Qur'an ini hadisnya. Menurut pendapatku makro, ini Qur'an ini hadisnya. Ini wajib, ini Qur'an ini hadisnya. Langsung diwajib dari Imam Syafi'i. Ya. Panjen alim bener. Lo Imam Syafi'i muning mana lo ketika umur 15 tahun? Mana umurnya berapa? 26, 6 likur ya. Dakon ini dalilnya. Iki dek blonjone ngene lumayan ya. Iki dek lho blonjone lumayan masih gak dalil pokoke engke duwe akeh sing wedok wis ganjaran wis akeh ya. Ya delunge ta Pak. Wa sudurul mu'minina innama tansharihu bi kalamillah wa bi kalam rasulih wa bi tatma'innu qulubuhum. Dodone. Utawa piro-piro atine wong-wong mukmin iku iso jembar, iku iso kebuka sebab ngrungokno dawuh Allah lan dawuh Rasulullah. Lan sebab ngrungokno dawuh Allah lan Rasulullah atine bisa tentrem ayem. Watan hadu watan tahidu imamuhum lan bangkit semangate wong-wong mukmin sak badane ngrungono dawuh Allah lan Rasulullah. Oh, jadi aja diomongi iki wong kudu ngene tapi tanpa ditutunne dasar Quran lan hadis, wong gak bisa gembrika, gak bisa semangat. Artinya jadi lancar ngalor ngidul, ya. Maka nenek gak ngerti Quran hadis, ojo gampang dalil, ojo gampang dadi mubalek. Nyesat nolong gak mirang-mirang. Apa marin di kalau kita bisa di jenar, wadah. Ya. Sesi di cacing. Sesi jenar mana dengan cacing? Ada yang aman cacing. Tadi dewe bisa melepun yang jiru bumi kaya cacing. Ya. Ojo, ya. Dukung bisa pangkat di jenar karo Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi bentuk wahyu teko Allah Taala ya dilakoni salate dilakoni nek ngarep wong gak pirang-pirang. Wong-wong gak pirang-pirang diajak nglakoni salat. Lah kok saiki ana wong jare bodone Allah kok malah salate dibatin tok gak ngetok-ngetok oleh salat ya gak pas. Ngono. Pengikuti ya kemoncolan bisa ngomong, wah ini manunggalin kang ulo kalian Gusti. Masa anak pangeran campur mbak makhluk ya, makhluk gue tengah anak tayin ya, masa pangeran jejer karo kotoran yang manusia anak jeruat pengen ya, masa pampas ini ya. Kemoncolan yang ngomong ini tuh ya. Wata amal hadza jumlata, nah ya. Keterangan kuapa itu mah angen-angen, dipikir-pikir. Wah sini nazar ya, lan awakmu bagus no peninggal ing dalam jumlah iku mau kape. Wakut minalil Allah misalah tadi kedron solihan. Tapi awakmu juga ilmu, sampai ilmu telu itu mau, ya sekedar sing sekiranya layak kanggo awakmu, sing mampu lah awakmu ya. Kira-kira gak mampu aja kan cukup ya. Waya ilmu ahkam izahira minal ibadat wal muamalat wa ilmu umur badran al akhlak ya. Qasa fil qulub. Ilmu telu apa? Ilmu tentang piro-piro hukum sing zahir nerangno tentang ibadah lan piro-piro pekerjaan ya megawe iki sing halal ya apa jinde iki halal apa haram kuduru ya. Utang duit mana iku haram iku kuduru ya. Nah. Wa ilmu umur batinah lan ilmu ne perkara-perkara sing batin apa ya sangko akhlak lan sifate kira-kira ati iku kudu. Wa ilmu waqti wal wa'idi an bima warada adillah wa rasuli fi fadhail taat lan ilmu sing kanggo nyancam ilmu sing kanggo janjeni denger tani janji-janji ni Allah lan Rasulullah tentang wong sing ngelakoni kebagusan entuk ganjaran lan ancaman-ancaman Allah lan Rasulullah kanggo wong sing ngelakoni kemaksiatan. Juga ilmu tekan di juga ilmu ya teko Quran karo hadis Rasulullah. Cewek apa? Ya cewek roh. Untuk keterangannya tentang fadilai oleh soal utamanya to'at marang Gusti Allah, to'at marang Rasulullah. Lan, cek waruh, anjamannya Allah, siksoannya Allah, kanggu wong-wong sing, ngelakoni ke, keelean to'at maksiat. Om, berarti sholat, merin. Jadi kadang-kadang uang pidato itu yang diterangkan itu. Kadang-kadang bahkan khutbah Jumat yang diterangkan itu. Ancaman dari Allah itu. Kesempurnaan ibadah ini. Yang diterangkan mau walor ngecel. Ya. Oh, cuma putusan ya. Sembero yang diterangkan. Ya. Cuma kerja bakti. Persiapan nanti mapak. Apa? Tanggal 17 Agustus ya. Ini ya no kerja bakti. Khutbah Jumat dalam kerja bakti. Makan sembero. Makan ngumpul-ngumpul. Bersenih itu gak penuh jalan ya. Jadi itu mesinnya yang diterang itu bapak ibadah yang uang itu nak ibadah tanpa sempurna uang kayak gak sembrono tapi gak sembrono untuk diancam gak untuk dilepon seksa dilepon rokok ini itu yang diterang ya khotbah ngomong malam itu sembarang Mana nak nang kota gede-gede kan iya sik 300.000, 500.000 sak korban. Jadi sini ngawur katanya. Ya. Gini ngawur. Lah malah pernah loh. Ana wong korban iki dalam keadaan junub. Ya, junub iki kek Marian. Mari ngelakoni maksiat karo wong wedok sing duduk bojone dhewe. Orang kayak Ustaz, begitu sesuatu naik mepet, Ustaz ini khotibnya gak datang, tolong Ustaz yang mengganti. Iya sudah, langsung naik dalam keadaan junub. Terus ngatus loh, berbagi masak imam ini. Lagi anak loh, ngendengan. Dan pengakuan itu sudah dilontarkan, sehingga masuk ke kedua telinga saya. Kita akan tani ya, kamu ya tau batas yang tenanan, jarak dengan apa Al-Quran itu, ngapa Al-Quran itu, guys, jangan obati kesalahan mungkin. Ya waktu aku nang Mekah ben tak tau uang sih ya itu. Kesalahan itu iku sih. Aku kok tak dalam keadaan jun kayak mari. Mari ngantem wong wedok sing dudu bojone dhewe lek kurang ajar. Oh iya, tak Jumatan malam ya. Tak nak kantor. Ngene iki waktu nang Jakarta waktu rantau nang Jakarta aja. Saya kira nang Jakarta wong tuwa. Aduh. Ye, tiang dia. Ya kan itu kurang oleh nyinaoni nanggone ayat-ayat Allah yang merangkum tentang utamanya kepatuhan tentang ganjaran lan ayat-ayat Allah yang merangkum tentang ancaman-ancaman Allah kan waktu maksiat. Oh, padahal itu haram gede, tujuannya gede banget itu ya. Ya karena terlaluan gitu ya. Lalu berkinta waktu itu. Jadi Ustaz yang undang itu wakai kalau ngarepe ngono ngarepe. Sing kok malah kurang malah wis ora barang dhewe lah yang penting menghasilkan. Sampai sampe. Jadi sing diarani akhlak itu apa? Sing diarani akhlak itu sesuatu yang menimbulkan rasa taatnya kepada Allah, rasa hormatnya kepada Allah, kepada Rasulullah, karena lebih cinta mana yang dalam meningkatkan rasa cintaan kepada Allah dan Rasulullah, sehingga meningkat pula cara mengikuti Rasulullah yang dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurun pula urusan nyalah nang Rasulullah, nyalah gune Allah. Apa yang disebut menurun rasa kepingin maksiat itu ini akhlak. Tapi nak anak uang ngualin, tapi nang Gusti Allah barang ngelawama, ini jenenge gak ada akhlak. Nang Rasulullah ngelama barang, Muhammad itu sama dengan kita, dia ngelama itu berarti gak ada akhlak. Padahal akmalun nasi imanan, akmalul mukminina imanan, akbarul mukhlukon. Uang mukmin yang paling sempurna imannya, yaitu uang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Nang ngambil atau ganti akhlak, nang ganti Rasulullah ganti akhlak, ya berarti ya, imannya gak sempurna, perlu dipertanyakan. Ya. Iman mereka itu perlu dipertanyakan. Kasih Allah ngeluh amat. Oh ini batu yang sempurna gak gelam. Kayak rotok sepi didik. Apa itu ya, kartu ya. Apa? Ya rezeki itu dikurangi. Gua nanti. Masa dikurangi? Kan ini hari ini dibeli 10 juta. Hari itu ben, menene, ya, mene, dikai 1 juta. Ben mana dikai 1.000. Ketika dikai 10 juta, dikai syukur temenanan. Oh, tibane uang dikai 10 juta itu enak. Tibane garoting, dikai 1.000. Nah, kok saya dikai 1.000? Ya, kok mau sabar. Nah, ketika dewa dikai 10 juta, syukur. Syukur itu ganjaran ketika dikai 1.000. Nah, sabar ya. Itu ganjaran. Nah, karena manusia ini kan enggak. Uang jatahnya kayak miliar. Ya, lo dikai 10 juta terus. Kalau kurang dino. Nggak diperoleh 10 juta terus. Kayak miliar dikai 10 juta tiap dino. Jadi kurang dino. 100 dino. Mari ini harus saya melihat siapa mati deh. Mati. Ini kabar di sini. Tapi jatah saya melihat dari jatah diolor-olor. Kadang dikai 10 juta, kadang 1 juta, kadang 1.000, kadang ditunda kan dikai 11. Itu apa? Kanggu ngepas no umure lebih sampai 100 dino. Ngene aja ngwengkelan lah ngene gede ae. Nang sisi ana ngopo ngilok-ngilok nang gede apa? Rezeki itu dikurangi barang itu jane enggak ngurangi. Kanggo ngepasno kar setelan umure seimbang. Ya. Maka jare kanjeng Nabi sapa wong sing golek dunya tak liyane atau tak ndukure kecukupane jane dheweke ngutur patine sing gak kroso. Iya. Tapi jatahe sak juta kok dheweke ngukur kepengin kok 10 juta sing sangang juta iki mau iku dheweke gak ngukur dunya tapi ngukur dhewe. Akhirnya dheweke kematian mergo ngukur sing sangang juta mau ngono lho maksud e. Ya, mati dalam keadaan mencari dunia, mengejar dunia, elek kan? Mati dalam mengejar dunia itu elek. Mati lek dalam mengejar ilmu bagus, mati syahid. Tapi lek mati oleh dunia, wong dunia itu nek wis entuk itu dadine malah menjadikan manusia lumpuh. Nah, iya. Ayo. Kan dikai dunia bagus kan rupa kendaraan sepeda motor. Itu justru menjadikan kamu lumpuh. Di suatu saat sepeda motor mau kempos. Nah, biar dorong dua sepeda motor ke kolor kono budal ngaji dari marus melaku sikil. Iya, harus gak lupa sikil ya, melaku terus sampai teko ngaji. Karena saya orang sepeda motor ngaji ini nampak sepeda motor, karena tadi sepeda motor ke bos. Budal-budal ngaji, lumpo. Sikil mau tiga jangka, berarti lumpo kan? Lumpo. Dunia semakin dimiliki, semakin lumpuhkan kepada manusia itu sendiri. Iya tak? Iya. Karena gak sang berdunia teman-teman ya Allah disyukuri, gak Allah disabari. Bodoh-bodoh itu ganjaran, itu sabar kalau syukuri bodoh-bodoh itu ganjaran. Ya. Nah, dikai disyukuri caranya dia ya, dikai karena ibadah, baik dikai loman dan sebagainya. Ya, nah, gak Allah, ya sabar di sini, istirahat di sini. Ya. Semakin manusia itu semakin diberikan dunia oleh Allah, manusia itu sebagai selanjang. Lah iya. Lah apa? Iya, nak kelambinnya kayak sisi, ya siku, turu, ya iku. Nak kawah, ya iku, nang pasar, ya iku. Artinya pula eman-eman, mak sisi. Iya lah. Tapi barang, ketika kelambin uak, ya. Sak jam lepul, salin, muto. Nang kira muto, ya. Salin, marun metu. Es keringetan kembla mana, melepul mana, muto mana. Iya lah. Mereka nunggu tengah senap, nang jeding, wes muda mana, ngoyo ngising, muda. Dan pada akhirnya, jane menuso berpakaian berapa juta pun yang di pakai ketika itu. Tapi pada akhirnya, kembalinya kepada ketelanjang. Manusia makan sekenyang apapun, pada akhirnya juga dia akan telanjang. Ya, maksudnya agak telanjang, itu tengah senap, maksudnya ada ngising yang dirusual, ngisik, sesepatuan. Ya mesti soalnya kan dibuka kan? Iya. Wes, uang dia pangkat kayak apa kedudukannya? Tukure kayak apa? Mulai teko manajer, sampai presiden, sampai wes. Oh. Sampai panglima perang sing tukang bantai uang gak berang-berang kayak nasi, ya. Terakhirnya muto deh, tetap muto. Ya. Wakan tukang uang nembak uang sampai entek berang-berangnya uang muto, nembak tanya senet, mencret, yakin celananya dicoba muto. Loh, usahakanlah telanjang ini, ya, dan kelumpuhan ini yang tetap di dalam koridor itu Allah. Iya caranya. Dengono, kita orang dua ilmu, ya. Dua ilmu muda nih, sing muda tapi sing untuk ganjaran, iya caranya. Iya, nanggur di kamar, nanggur di kamar mandi, lawang itu auranya supaya gak kelihatan oleh orang lain. Bahwa tengah senep itu sebagai presiden, misalnya ya, dari panglima perang dengan nembak uang gak berempat pewa tengah senep terlalu jendit dengan dukur teng kayak naik dewi naik ngising nah ya ini tetap dosa mas yang mana kita seaura tegak uang gak birang-birang apa mana terus main ceret kotoran diambu uang gak birang-birang ya malah gak gara-gara kan iya lah iya makanya diusaha anak muto ya muto tapi sing caranya nek muto oleh ganjaran dia caranya yang tidak mengandung dosa ya berarti kita diberi dunia oleh dunia oleh Allah ya, oleh Allah memberikan dunia kepada kita, gunakanlah bagaimana dunia ini bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah dan menambah pahala kita di hadapan Allah. Ya, apa caranya? Apa itu rupa sepeda, apa itu rupa omar, rupa kendaraan, apa itu rupa duit, terus apa itu kok di sana supaya nambah pahala di hadapan Allah. Di sisi Allah. Sudah ya. Apa caranya? Negang ini salah apa? Salah apa? Tetap jumlah. Ya. Sepeda motor wapi. Ya jalan nih, untuk ganjarannya kayak betul ngaji, kayak betul Jumatan. Ya sementara pada kempos, ya tetap betul Jumatan aja ya. Jangan gara-gara sepeda kempos, marahnya nggak Jumatan. Berarti sepeda Anda inilah yang mendorong Anda untuk meninggalkan Jumatan. Berarti ini bukan dunia yang bermanfaat, ini dunia yang terkutuk. Karena jarak ini tapi artinya mal'unun. Artinya mal'unun. Ya, artinya apa mal'unatun ya? Artinya mal'unan mal'un mafiyah illa zikrullah wa aliman wa muta'aliman wa mawalahu ma wa mawalahu ya wa mawalahu ya enggak salah nanti. Jadi dunia itu enggak pada digubris oleh Allah, enggak diutamakan oleh Allah, bahkan enggak dihiraukan oleh Allah, enggak disayang oleh Allah, dan semua apa yang di dunia ikut tidak disayang oleh Allah. Kecuali yang disayang ilah zikr Allah, kecuali zikir kepada Allah. Jadi kalau dunia ini mengingatkan yang memiliki menjadi ingat zikir kepada Allah, ya itulah taruhnya. Akan dikubris oleh Allah, akan diutamakan oleh Allah. Yang itu wa aliman, orang alim. Wong alim yang ngelakon di ilmu ini kayaknya dikemau. Ngerti perdune wudu, ngerti perdune sholat, ngerti syarat hukumnya sholat, batalnya sholat. Nah, akhirnya terus juga ditambah ilmu akhlak. Wong itu naik sholat supaya bisa keterima dari Allah. Menurut akhlak yang bagus, itu sholatnya itu benar-benar ikhlas karena Allah. Gak karena apa-apa. Sholatnya gak karena jalu isul suargo. Bagaimana ya? Itu sehingga di... Sehingga apa? Sehingga di... golongan sing gak digubris mbak Allah. Wa muta'aliman. Marekono wong alim nek gak iso dadi wong alim belajar dhisik. Ape nang tingkatan sing alim belajar dhisik. Belajar gak alim tetep belajar terus gak putus asa. Ya biasa arek biren. Ngerti biren. Ngaji ku biren arek-arek. Nek wis rapi leren gak ngaji terus kan. Ngaco. Masih wis rapi tetep ngaji terus aja biren ya. Wa ma walahu ya. Ya. Di apa-apa sing kirane ya setingkat mbek zikir, setingkat mbek wong alim, setingkat karo wong sing salah belajar terus. Oke, sing mengarai mrono. Iki sing cukup wis mbak Allah yang selalu disayang oleh Allah. Nek ada tik metu teko iku alamat wes penceng bisa nang akhirat. Alamat wes penceng nang akhirat kalau apa-apa ya. Ya mungkin ikut disini nggak bisa tak sampai nih muka-muka nomor sate. Ya awak itu sih butuh ya, butuh dunia juga butuh duit butuh ya. Jangan kesusu meninggal dunia kalau belum punya uang yang banyak. Lho apa? Lagi tuku kain kafan, nggak ada kain tuku patokan apa nggak ada duit. Iya. Aja ya kano rukun kematian. Welek kain kafan nih. Tenan ya. Bisa aja dibuntul karung kan. Tunggu ya. Butuh duit yang agak. Kena kayak tu kain kafan, kayak tu kerapuan yang api. Ya, makanya nak anggota kota kecil kena kayak ngongkos, sering duduk gubu, guburan. Iya, nak nak kena jangan anak kang panglekan karo pang jali. Nak panglekan karo pang jali, borong kain apa sama tu duduk guburan. Duduk arah-arah, kayak arah-arah tu kang jahit kapa tekuan macul, mengge macul sendiri. Cukup tak guburan ni. Tinggal mulai punya gara-gara asu. Apa ni kak? Tak boleh dicokot asu. Ya boleh lah. Punya uang banyak boleh, tapi yang penting cara penggunaannya harus benar-benar manfaat. Duit sepeda motor yang apik monggo ya. Duit mobil yang apik monggo, emas yang apik monggo. Tapi itu benar-benar dimanfaat loh, kan? Gue melindungi keluarga ya, supaya auratnya keluarga enggak terjaga oleh setiap orang yang memandangnya. Masa lagi enggak loh ngomong. Mau uap malah kocok. Tembus kona sampai kona. Tadi bujurnya yang diru kona soalan cek atau kena bong gitu. Ya, Itulah yang dikutuk oleh Allah yang seperti itu. Malah gak bisa lambung ini belak. Namun kadang-kadang dia ini ya malah melok. Tuh bu, anak tamu. Punya ini mati. Enggak wetang. Ini kena wetang kayak bungkur ini. Kayak gini, bungkur lagi ini tuh. Ada ketombok. Ya kan dia melorotnya siapa nih gak? Ya, kata saya sendiri kan mesti kayak tak. Ya. Ngerti ini apa? Sugeng bunyai. Lucing, Pak. Susunya ageng bunyai. Alunnya tengah asing, Pak. Ya, saya podo bunyai. Bunyai ini kalau tamu ini, Pak. Podo bunyi. Ya Allah. Maka cari kiati lain. Iya, wong-wong ini. Bunyai lho, sedilik-dilik, no. Ambil arah-arah lho, sedilik-dilik. Bunyai lho, sedilik-dilik, no. Ambil arah-arah, sedilik-dilik. Apa serupan bunyai? Bunyai ini, apa serupan ini? Cek diincing bunyai, gue didelek-delek nih sampai sampai pak yai ini supaya gak ketahuan uang. Demet tuh munggah nang mobil ini, ya akar. Ini kayak apa terbang nih bunyai, kayak sampai gue lindelek kayak gini. Uang didelek-delek nih sampai arah di malah kok malah. Pak yai ini kayak gini bunyai ini, di foto, di teke kalender. Iya, pak yai ini. Uang gue didelek-delek nih sampai arah kayak gini. Saya ditulis lagi pengen terlarang. Ya kok malah ambil Pak Yani ditulis murah-murah nang kalender. Punya ini harga murah. Kalender bilang, kalau saya 500, 10 ribu. Ya. Bayar 10 ribu, Anda bisa menonton Bunyai yang ditampilkan. Lebih-lebih Bunyai cekek baliku. Bunyai, ya, calon DPR. Saya adalah Bunyai yang pantas Anda angkat menjadi wakil Anda di DPR. Ayo, siapa yang ngomong? Saya cocok. Saya, Bunyai. Memang, Bunyai ini cocok. Jadi wakil kita di DPR. Ya, kasih uang. 50 ribu. 50 ribu, 50 ribu. Tongket, cara yang penting ya. Mencari yang betul, tong. Tongket. DPR, dari kepala desa, dari opoi. Harus punya tongket. Orange tong, ibu jerseket. Ini jenisnya. Tong. Tongker, muntah iya tongker, celah aja lah bola. Ya nanti ya Pak Ejiro. Ya nanti. Itu tongker, orang satu dibayar 50. 50 ribu itu namanya tongker, orang sedang. Nah itu dunia itu sedihnya rusak. Dunia ini jadinya balik. Ya Allah. Ini kan kadang-kadang mesem, nguyu kan, tapi ini lah nguyu. Oh, ngerti melepun rokok kalau gak bisa nguyu. Ya? Eh, zaman mesem gitu ya. Ini itu mesem, teman. Cuman itu, ya Allah, ya muka-muka apa aja, weh. Selamat, karena apa? Karena mengikuti pendidikan daripada Al-Habib Abdul Al-Hadad, Sohibullah, Sohibullah, insya Allah, ya. Apa aja, gelam. Mana di sini kita bikin, insya Allah, selamat. Ya, mau ke pelajaran itu gak teman-teman lah, ya. Gak teman-teman. Ya, teman-teman. Soalnya kok kebleset itu jenis gak sengaja. Ya. Nek melorot itu jenis sengaja. Tapi yang penting awalnya aja melorotan. Kebleset ukur-ukur gak masalah. Yang penting jangan melorotan. Nek melorotan itu berarti sengaja. Nek itu sengaja ada melorotan itu. Ya, sama sih. Kurang lebih. Assalamualaikum. Wabarakatuh.